Toko soayem donyo katon tantrem sepene aku yang pekeleng seleng sesok kue tak suseleng numpak montre mabel saiki aku weseleng anggur seleng sesok kue tak suseleng numpak montre mabel kangenku serai tadi ungkur nanti lindar Don't go.